الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Dan kita masih melanjutkan pembahasan seputar ahkam an-nikah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan anjuran untuk mensosialisasikan dan mengumumkan pernikahan sehingga diketahui oleh masyarakat, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang dikhawatirkan dari tuduhan kepada mereka yang telah resmi terjadi pernikahan di antaranya. Dan bahkan diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul rebana dengan tujuan untuk memeriahkan acara tersebut. Namun memukul rebana khusus untuk para wanita, tidak untuk kaum lelaki. Adapun jika kaum lelaki melakukannya, maka ini termasuk dalam bentuk tasyabbuh. Dan telah disebutkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam, la'nat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum lelaki yang menyerupai kaum wanita. Dan apa yang kita saksikan di masa-masa kita sekarang ini dari memeriahkan pernikahan tersebut dengan perkara-perkara yang mengandung kemaksiatan, ini sama sekali bukan dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan berbagai macam alat musik, elektron atau grup band, lalu kemudian disertai dengan penyanyinya, bidu wanitanya, lalu mereka menghabiskan hartanya dalam memeriahkan acara yang jelas-jelas mengandung perkara yang haram tersebut, maka ini merupakan perkara yang tidak diperbolehkan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tabdzir, menghambur-hamburkan harta dan melakukan hal-hal yang merupakan bentuk pelanggaran syariat yang jelas, yang sangat disayangkan pada masa kita sekarang ini. Ketika ada keluarga yang hendak memeriahkan acara pernikahan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, justru mereka mengingkarinya. Mereka menganggap bahwa kok seperti ini, tidak meriah. Bagi mereka seakan-akan pernikahan itu tidak sah kecuali harus dengan melakukan perbuatan kemaksiatan, harus dengan musik, harus dengan mendatangkan grup band, harus dengan mendatangkan seorang wanita yang bernyanyi berjingkrak-jingkrak di hadapan manusia dengan bertelanjang, melalaikan manusia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi kaum muslimin bertakwa kepada Allah bahwa yang demikian akan menghilangkan keberkahan dalam pernikahan tersebut. Lalu kemudian beliau berkata rahimahullah ta'ala, al-mas'alatu sadisah, permasalahan yang ke-6, al-walimatu fin nikah, walimah dalam pernikahan. Al-walimatu ta'amul urs yud'a ilaihi an-nasu wa yujma'un. Yang dimaksud walimah adalah ta'am al-urs, makanan pernikahan. Itu asal penggunaan kata al-walimah. Lalu kemudian sebagian memperluas istilah al-walimah tersebut kepada selain pesta pernikahan, seperti walimah al-khitan, membuat walimah disebabkan karena ada anaknya yang dikhitan, atau walimah disebabkan karena adanya seorang yang datang dari jauh, dan yang semisalnya. Namun asalnya bahwa penyebutan al-walimah itu yang dimaksudkan adalah pesta yang dibuat dalam sebuah pernikahan. Kata beliau, al-walimah itu ta'amul urs, makanan yang dihidangkan dalam pernikahan, di mana manusia diundang untuk mendatanginya dan mereka berkumpul di acara tersebut yang bertujuan untuk memeriahkan dan turut bergembira dengan terjadinya akad pernikahan tersebut. Wa yusannu amalu walimatin lin-nikahi, dan disunnahkan membuat walimah untuk pernikahan. Li hadithi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu annahu tazawwaja imra'atan faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awlim walau bishatin. Berdasarkan hadith Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bahwa beliau menikah dengan seorang wanita, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, lakukanlah al-walimah walau bisyatin, buatlah pesta pernikahan meskipun dengan seekor kambing. Hadis muttafaqun alaih. Dan di sini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asal hukum perintah Nabi alaihi salatu wasallam adalah wajib. Akan tetapi mayoritas para ulama, jumhur ulama, mereka mengatakan bahwa al-walimah hukumnya sunnah mustahabbatun muakkadah, sunnah yang dianjurkan, yang ditekankan. Dan bahkan Ibnu Battal rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, la a'lamu ahadan awjabaha. Aku tidak mengetahui ada seorang pun dari kalangan para ulama yang mengatakan walimah itu hukumnya wajib. Beliau menafikan khilaf. Demikian pula Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala dalam Al-Mughni, beliau pun mengatakan bahwa walimah hukumnya sunnah. Dan beliau juga meniadakan adanya khilaf di kalangan para ulama tentang walimah hukumnya sunnah dan bukan wajib. Namun sebagian menukil dari sebagian para pengikut mazhab Syafi'i, mereka berpendapat bahwa al-walimah hukumnya wajib. Dan mereka berdalil dengan hadis ini, hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan aulim, dan itu perintah, lakukanlah al-walimah meskipun dengan seekor kambing. Adapun jumhur ulama, mereka mengatakan bahwa walimah itu adalah sebuah jamuan makan kegembiraan, ingin menampakkan sebuah kebahagiaan, kegembiraan, maka dia kondisinya seperti jamuan makanan yang lain yang hukumnya anjuran, bukan wajib. Walhasil, wallahu ta'ala alam, pendapat sebagian Asy-Syafi'iyah ini memiliki kekuatan karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan perintah, asal hukum perintah adalah wajib. Dan al-walimah membuat jamuan dalam pesta pernikahan tidak mesti seorang harus membuatnya dalam bentuk yang mewah, namun sesuai kemampuan. Dan bahkan tidak mesti harus dengan seekor kambing. Awalim walau bisyah, lakukanlah walimah meskipun dengan seekor kambing. Ini bukan maksudnya bahwa harus seekor kambing atau minimal seekor kambing, tidak. Namun semampunya. Semampunya, bahkan tanpa sembelihan pun tidak mengapa. Intinya adalah membuat sebuah jamuan makanan semampu dia, ya, untuk menampakkan kebahagiaan, kegembiraan pada hari itu, dan demikian pula untuk mengumumkan pernikahannya. Dan terjadi pula khilaf, perselisihan di kalangan para ulama tentang kapan dianjurkannya walimah. Ada sebagian pendapat mengatakan bahwa setelah akad, selesai akad, maka dianjurkan untuk melakukan al-walimah. Sebagian pendapat mengatakan ketika dukhul. Ketika dukhul. Sebagian mengatakan setelah dukhul. Setelah terjadi hubungan. Dan sebagian para ulama mengatakan al-amr wasi'. Dalam hal ini ada kelapangan, terserah, karena tidak ada ketentuan khusus dari Nabi alaihi salatu wasalam, sehingga seseorang boleh melakukan walimah apakah setelah akad atau ketika dukhul atau setelah dukhul. Yang demikian diperbolehkan insyaallah taala. Wa aula man nabi sallallahu alaihi wasallam ala Zainab radhiyallahu taala anha bi khubzin wa lahmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan walimah ketika menikahi Zainab radhiyallahu anha dengan roti dan daging. Dengan roti dan daging. Hadis muttafaqun alaih. Wa awlama Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'd nisa'ihi bimuddain min sya'ir. Dan Nabi alaihi salatu wassalam melakukan walimah kepada sebagian istrinya dengan dua mud dari gandum. Hadis riwayat Imam Bukhari. Satu mud yaitu dua telapak tangan laki-laki dewasa. Nah, ini dua mud. Anggaplah satu mud itu satu mud yakni seperempat sa', karena satu sa' itu empat mud. Kalau dalam ukuran beras, para ulama ada yang menyebutkan bahwa satu sa' itu sekitar 3 kilo. Berarti kalau satu mud tinggal dibagi 4, ya ini tidak mencapai 1 kilo. Itulah pesta pernikahannya, subhanallah, ya, begitu sederhananya. Dengan dua mud, berarti tanpa daging. Nah, tanpa daging. Begitu sederhana. Nah. Oh, gimana nanti enggak bisa ngundang ini ngundang? Enggak apa-apa, yang penting ada walimah, alhamdulillah. semampunya. Dan nanti gak bisa ngundang santri, santrinya ratusan, ya gak usah diundang. Kalau ngundang santri, gak ada cukup-cukupnya memang. Nah, habis terus. Nah, ya secukupnya, seadanya. Bisanya mengundang yang di sekitar, ya sudah. Itu kemampuannya. Alhamdulillah. Daripada memaksakan diri, setelah walimah, hutang menumpuk. Nah, kasihan suaminya, sibuk untuk menutupi hutang-hutangnya. Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, beri kemudahan kepada kaum muslimin yang hendak memelihara kehormatan mereka. Al-mas'alatu as-sabi'ah, permasalahan yang ketujuh, hukmu ijabati da'wati walimatil 'urs, hukum menjawab, memenuhi undangan walimatul 'urs. يجب على من دعي لوليمة عرس أن يجيب. Wajib hukumnya bagi seorang yang diundang untuk menghadiri walimatul urs untuk memenuhi undangan tersebut. Wajib hukumnya. Haram tidak memenuhi undangan tersebut kecuali apabila seorang memiliki udzur. Kecuali apabila seseorang memiliki udzur. Namun seorang tidak memiliki udzur dan tidak ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak mendatangi acara walimah tersebut, maka hukum asalnya adalah wajib. Li hadithi Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum ila al-walimati falyatiha." Hadis muttafaqun alaih. Apabila salah seorang kalian diundang untuk menghadiri walimah, maka hendaknya dia mendatanginya. Wa hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man lam yujib ad-da'wah faqad 'asa Allah wa rasulah." Barang siapa yang tidak memenuhi undangan, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Sebagian para ulama memahami bahwa yang dimaksud undangan di sini adalah undangan walimahan, walimatul urs. Adapun memenuhi selain undangan walimatul urs, undangan untuk makan biasa atau yang semisalnya, sebagian para ulama mengatakan tidak wajib. Yang wajib adalah memenuhi undangan walimatul urs. Sebagian mengumumkan baik walimatul urs atau yang lainnya, apabila seorang diundang, apabila dia tidak memiliki uzur, wajib memenuhi undangan tersebut. Berdasarkan keumuman dari beberapa riwayat, di antara yang disebutkan dalam hadis ini, "Man lam yujibid da'wah faqad 'asa Allah wa rasulah." Barang siapa yang tidak memenuhi undangan, maka sungguh dia bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Dan termasuk di antara hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, "Haqqul muslim 'alal muslim sittun, idza da'aka fa ajibhu." Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain 6, di antaranya apabila dia mengundangmu, maka hendaknya engkau memenuhi undangannya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.